Mitra Bisnis, ratusan orang mendatangi gedung KPK Jumat malam lalu menyatakan dukungannya terhadap KPK untuk terus mengusut kasus korupsi. Seperti kita simak pemberitaan media massa belakangan ini, KPK dikabarkan sedang berseteru dengan Polri terkait kasus korupsi simulator SIM. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Pak Effendi, apa komentar Anda? Ya kan secara umum menurut Bambang Wijoyanto yang terjadi adalah pada malam itu ada barangkali jumlahnya bisa berbeda. Ada versi polisi itu hanya 5-6 orang atau sampai 7 orang. Sementara menurut versi Bambang Wijoyanto ada sekitar 2 kompi atau 100 polisi yang ada di sekitar gedung KPK. Beberapa masuk untuk melakukan penangkapan terhadap Novel Baswedan yang sebetulnya dianggap sebagai salah satu penyidik terbaik. Dan lebih daripada itu yang menangani berbagai kasus-kasus besar, khususnya yang terakhir ini justru dalam kasus simulator itu sendiri gitu. Nah, dengan adanya penangkapan ataupun gerakan-gerakan ke arah situ, maka teman-teman aktivis, akademisi, pegiat anti korupsi yang sudah ada di sekitar KPK itu sejak sore, tentunya sudah ada juga berkembangnya isu-isu ke arah itu. Akhirnya mereka saling melakukan hubungan melalui media sosial, saling terhubung dan datanglah beramai-ramai, jumlahnya ratusan, mengadakan pertemuan dengan KPK untuk saling membahas apa yang sedang terjadi pada malam itu, lalu melakukan konferensi pers. Nah, pada saat yang sama, polisi juga melakukan konferensi pers di Mabes Polri. Jadi sebetulnya itu mungkin pertama kali terjadi ya dalam sejarah Indonesia, ada 2 konferensi pers dari aparat penegak hukum yang versinya berbeda, dan memang suasana malam itu menjadi mencekam karena tentu beredar isu-isu bahwa masih akan ada lagi yang bergerak ke sana dari kepolisian dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana Bapak melihat dukungan masyarakat terhadap KPK ini? Ya, sebetulnya masyarakat melihat korupsi makin menjadi-jadi dan dengan terbongkarnya kasus-kasus yang high profile ya, yang melibatkan orang-orang tinggi di partai, di tim yang pernah menjadi tim sukses atau tim kampanye dan lain sebagainya, maka semakin terasa bahwa korupsi itu masih dan tetap sesuatu yang sangat serius. Lalu pada saat yang sama, dilihat ada gejala-gejala pelemahan KPK, terutama dalam bentuk revisi Undang-Undang KPK itu yang dimulai dari DPR, walaupun kemudian sebagian besar balik badan dan mengatakan fraksi kami tidak terlibat dan lain sebagainya. Ketika terjadi upaya KPK untuk mengusut apa yang sedang terjadi dalam kasus simulator itu, tiba-tiba ada kasus-kasus aneh. Katakanlah kasus yang dianggap sudah selesai sebelumnya, sampai Novel Baswedan itu jadi penyidik KPK, tiba-tiba menjadi memuncak lagi, keluar surat penangkapan dalam waktu yang sangat cepat, dan kemudian datang ke KPK pada malam hari Jumat malam. Nah, barangkali yang perlu kita tekankan, bagaimana kesiapan dan logika publik itu mulai menjalar, khususnya melalui media sosial, untuk sampai menjadi sebuah, katakanlah, kesetiakawanan, dan bagaimana masyarakat menunjukkan solidaritasnya untuk menjaga KPK, gitu. Bagaimana Bapak melihat banyaknya pihak yang juga mempertanyakan peran dari Presiden terkait masalah ini? Di banyak negara di dunia, kalau ada kasus begini, Presiden-presiden hebat turun tangan, ya. Presiden Indonesia dalam posisi ini adalah sekaligus panglima tertinggi atau katakanlah atasannya Kepolisian Republik Indonesia. Jadi dia bisa menyampaikan kalau kepolisian ini terlibat masalah, ya persoalan mereka jangan dibetulkan atau diurus oleh mereka sendiri, tapi memang berdasarkan peraturan perundangan yang ada harus diselesaikan oleh KPK gitu. Itu yang tidak pernah kita dengar dengan jelas dari Bapak Presiden kita. Nah, tapi sudahlah, jangan terlalu mendengarkan kami para pengamat atau para pakar, dengarkan saja suara rakyat dalam arti apa yang disampaikan di media sosial, apa yang disampaikan melalui jargon-jargon KPK sama dengan kemana presiden kita, lalu lagu Ayu Ting Ting yang diplesetkan menjadi di mana Pak SBY ya. Itu semua menunjukkan bahwa sekalipun presiden dan pembantu-pembantunya sudah mengatakan presiden sudah memantau sejak bulan Ramadan, memberikan arahan dan lain sebagainya, ternyata memang dalam dunia empirik itu belum dirasakan betul-betul sebagai sebuah arahan atau belum dirasakan bagaimana harusnya seorang presiden menjalankan tugas konstitusionalnya ya. Tetapi sekali lagi, abaikanlah kalimat-kalimat kami dan kalaupun suara-suara seperti kami tidak mau didengar, ini bisa berputar bagaikan bola salju. Jadi public distrust itu tidak hanya tertuju kepada Kepolisian Republik Indonesia, ini juga lama-lama tertuju kepada Presiden kita. Dan poin yang amat penting itu adalah bahwa apapun alasannya nanti akan tergerus sendiri gitu. Kalau sekedar sekarang ingin membela diri, yang seperti yang ditunjukkan oleh banyak menteri dengan kalimat-kalimat seperti, oh kan Presiden tidak perlu lapor LSM dan lain segala macam itu, atau ini hanya permainan sekian media, ya itu biar saja. Demikian pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Saya Wendy Lim.